إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Hana betina asakum wah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadis Ats-Tsani wa Khamsumi'ah. Hadis yang ke-502. قال رحمه الله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abi Aufa semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ اتفقٌ عَلَيْهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi suatu kaum dengan membawa sedekah, beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berilah kebaikan untuk mereka. Terpujilah mereka. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu ad-du'a bil khair li mukhriji zakati, istihbabu addu'a bil khair li mukhriji az-zakati, disunahkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Tania, wa minat doa li mukhriji zakati, wa minat doai li mukhriji zakati, Allahumma salli alaihim. Di antara doa untuk orang yang mengeluarkan zakat ialah Allahumma salli alaihi, ya Allah, pujilah mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah Qala Abu Al-Aliyah. Qala Abu Al-Aliyah. As-salatu minallahi ta'ala ala abdihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. As-salatu minallahi ta'ala ala abdihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Ini berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Abul Aliyah menjelaskan makna salawat dari Allah untuk hambanya ialah Allah memuji hamba itu di penghuni langit, di hadapan penghuni langit dari kalangan malaikat. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang yang mengeluarkan zakat, Allahumma salli alaihim, ya Allah berilah salawat untuk mereka, maksudnya ialah ya Allah pujilah mereka di hadapan apa ini, para malaikat penghuni langit. Qala al-Azhari rahimahullah. Qala al-Azhari rahimahullah. As-salatu minallahi ar-rahmah. Wa minal malaikati al-istighfar. Wa minal adamiyina at-tadarru'u wad-du'a. As-salatu minallahi ar-rahmah wa minal malaikati al-istighfar wa minal adamiyin at-tadarru'u wad-du'a. Al-Imam Al-Azhari rahimahullah juga menjelaskan makna salawat dari Allah ialah rahmat. Makna salawat dari malaikat ialah istighfar. Dan makna salawat dari Bani Adam ialah ketundukan dan doa. Jadi kalau Allah memberi salawat kepada hamba, maknanya ialah memberi rahmat. Allahumma salli alaihim, artinya ya Allah berilah mereka rahmat. Kalau salawat dari malaikat, berarti Allah memintakan ampun untuk hamba. Malaikat memintakan ampun untuk manusia. Kalau salawat dari hamba, dari Bani Adam, maknanya ialah ketundukan dan doa kebaikan. Nah, baik. Al-hadis al-thalis wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-53. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Andal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla fa akhassalahu fi dhalik. Bahwa sungguhnya Al Abbas semoga Allah taala meridainya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyegerakan zakat sebelum tiba masa haulnya. Maka Rasulullah memberi keringanan kepadanya tentang masalah itu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim dan Al-Imam Al-Hakim. Al-hadis hasan. qala al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu al-Dhahabi. Al-Hakim menilai hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh al-Imam al-Dhahabi rahimahullah. فيه فوائد. الفائدة الأولى أجمع العلماء ala annahu la yajuzu ta'jilu zakati qabla tamami nisab. Ajma'al ulama ala annahu la yajuzu ta'jilu zakati qabla tamami nisab. Para ulama sepakat tidak boleh menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum sempurna nisabnya. Diperhatikan baik-baik. Uangnya belum mencapai nisab, kemudian dia mengeluarkan zakat sebelum haul. Jadi haulnya belum, nisabnya juga belum, itu enggak boleh. Kemudian kita mengeluarkan apa ini? Zakat. Jadi para ulama sepakat. Asalnya ikhtalaf al-ulama fi ta'jiz zakah ba'da tamamin nisabi. Wa qabla al-hawli wa qabla tamamil hawli. Ikhtalaf al-ulama fi ta'jil zakati ba'da tamamin nisabi wa qabla tamamil haul. Ini para ulama berbeda pendapat tentang menyegerakan zakat setelah nisabnya sempurna tapi haulnya belum sempurna, belum sampai setahun tapi sudah nisab penuh. Wadaba jumhurul ulama ila jawazi dalik. Jumhur ulama berpendapat hal itu boleh. وذهب المالكية والداود إلى عدم الجواز. Sedangkan madhab Maliki dan pendapat Dawud al-Zahiri hal itu tidak boleh. Kalau belum sempurna haulnya, enggak boleh. Wassahih ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Yang benar ialah pendapat jumhur. Lihat al-hadith berdasarkan hadis ini. Yakni Rasulullah memberi keringanan kepada Al-Abbas untuk menyegerakan zakat sebelum sempurna haulnya. Tapi nisabnya sudah penuh. Nah, Misalkan kalian sudah punya 40 ekor kambing, tapi haulnya masih kurang 1 bulan. Nah, kalaupun sempurna haulnya, kambingnya masih tetap 40. Nah, dia pengin zakatnya didulukan, ya. Dah, zakat satu ekor kambing walaupun haulnya masih kurang 1 bulan. Yang penting nisabnya sudah penuh. Ini menurut jumhur ulama boleh. Dan ini yang sahih berdasarkan riwayat yang telah disebutkan tadi tentang Al-Abbas yang meminta atau bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu dan beliau memberi rukhsah. Baik. Al-hadis Arabi wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-504. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa fima tuna khamsi awaq minal warq sadaqah. Perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada zakatnya. Walaysa fi maduna khamsi daud minal ibil sadaqah. Unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada zakatnya. Walaysa fi maduna khamsati awsuq minat tamri sadaqah. Kurma yang kurang dari 5 wasak tidak ada sadaqahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula. Al-uqiyah 40 dirhaman. Al-uqiyah 40 dirhaman. Wa khamsu awaqin hiya 100 dirhamin. Yusawi 95 yusawi 500 wa khamsatan wa tas'ina ghoraman min al-fiddah yusawi khamsa mi'atin wa khamsatan wa tis'ina ghoraman min al-fiddati. Wahada nisabul fiddah. Wahada nisabul fiddah. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Lima uqiyah sama dengan 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Dan inilah nisabnya perak. Jadi nisabnya perak itu 5 uqiyah. Nah, hitungannya 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Kalau 5 uqiyah berarti 200 dirham. Kalau diukur dengan gram sama dengan 595 gram perak. Ini nisabnya apa ini? Zakat perak. Asalnya nisabul ibil khamsu zawdin nisab zakat unta ialah 5 ekor. Kalau punya 5 ekor unta zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Ya kan? 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Nah. Baik. Asalisah al-wasaq al-wasaqu situna so'an khamsatu awsuq thalathu mi'ati sha'in al-wasaq situna sha'an wa khamsatu awsuq thalathu mi'ati sha'in. Yusawi tis'a mi'ati kilo gharamin. Yusawi tis'a mi'ati kilo gharamin. Wahada nisabut tamri wal khubub wat tibar. satu wasak itu sama dengan 60 sok. Lima wasak berarti sama dengan 300 sok. 300 sok sama dengan 900 kilogram. Ini merupakan nisab kurma dan biji-bijian serta tanaman. Nah, kalau sudah mencapai itu harus zakat. Nah, wal khulasah, kesimpulannya la tajibu zakah fi aqal min hadhil maqadir li hadhil asya, la tajibu zakatu fi aqalla min hadhil maqadiri li hadhil asyai. Kesimpulannya, tidak wajib zakat jika barang-barang tadi ukurannya kurang dari yang disebutkan. Perak kalau kurang dari 5 ukiyah enggak ada zakatnya. Unta kalau kurang dari 5 ekor enggak ada zakatnya. Kurma atau biji-bijian atau tanaman kalau kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau haulnya kurang 5 bulan atau bahkan kurang setahun, apa boleh disikat? Kalau kurang setahun itu mana? Haul pak setahun. Berarti kalau kurang setahun, emangnya haulnya berapa tahun? Jadi hitungannya itu dalam satu tahun, jangan keluar dari setahun, ya. Nah, kurang sebulan, kurang dua bulan gitu, ya. Nah, yang boleh. Kalau yang kurang dari setahun terlalu jauh, karena dia belum jelas nisabnya. Nah, kalau kurang 5 bulan, enggak masalah, enggak masalah. Ini faedahnya ialah ketika kita mengeluarkan zakat barang dagangan, karena pedagang itu ketika kulaan enggak sekali kulaan perdana modalnya 1 juta, barang datang jual laku, ya, kulaan lagi yang kedua, terus begitu. Nah, untuk menentukan barang dagangan ini sudah satu haul itu susah pencatatannya itu kalau enggak benar-benar ahlinya tetap. Ini baikon kulaan pertama separuhnya sudah habis, tapi ini kulaannya kedua baikon statnya yang ini bulan ini, yang itu bulan itu, belum lagi yang lain, padahal jualannya macam-macam. Susah mengetahui setat haul barang dagangan. Nah, sehingga supaya pengeluaran zakatnya gampang, zakatnya tiap tahun. Berarti yang sudah genap haulnya, ya, berarti dikeluarkan dengan kaul yang sempurna, yang belum genap kaulnya, berarti zakatnya disegerakan. Nah, dalilnya tadi, ya, nah, ini memudahkan untuk mengeluarkan zakat para dagangan. Dan kalau total semuanya aset barang dagangan kalian sudah mencapai nisab, ya langsung dizakati seperti zakat emas dan perak 2.5%-nya, ya. Nah, nggak usah pakai dirinci. Ini zakat baikon, ini zakat apa itu? Oreo, ini zakat sarimi, ini zakat apa? Sulit, ya, sulit. Sehingga ada barang dagangan yang zakatnya itu haulnya pas tahun, ada yang kurang dari setahun. Yang pas tahun berarti dikeluarkan pas haulnya, yang kurang dari setahun. Naam. Barakallahu'alaikum. Berarti apa ini? Dikeluarkan segera sebelum haulnya sempurna. Tapi ini sampai sudah ada, maka menurut jumhur ulama enggak masalah. Ini lebih apa ini? Mudah. Begitu bagi bos-bos apa ini? Juragan-juragan, pedagang-pedagang, ya, tajir-tajir, ya, seperti itu. Ini kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalau kalian benar-benar sudah jadi pengusaha, nah, ini akan kalian butuhkan ilmu ini. Sekarang mungkin kalian gak kepikiran, ya, wah, ada zakat uangnya malah minus. Jadi gak mikir. Tapi kalau nanti kalian sudah, nah, menjadi orang beneran di masyarakat, mandiri, sudah bukan anak-anak, bukan anak-anak muda seperti ini, sudah jadi pengusaha sukses macam-macam, kalian akan butuh ilmu ini. Ya, nah, pengusaha di Makassar, ya, zakatnya jangan lupa, ya, nah, tuh, sudah pengusaha di Pati, pengusaha sapi, jangan lupa nisab sapi berapa? Hah? Nisabnya sapi berapa ekor? Ini pengusaha lupa, ya. Nisabnya sapi 30 ekor. Ya. Nah. Kalau nisabnya kambing 40 ekor. Kalau nisabnya unta 5 ekor gitu. Nah, bos sawah itu sawahnya banyak panen gitu, ya. Ini kalau yang ini enggak ada haul. Untuk yang zakat tanaman itu enggak ada haul karena zakatnya tiap panen yauma hasadi. Pada saat panen. Berarti kalau setahun panennya 5 kali ya, zakatnya 5 kali. Kalau berhasil panennya dan mencapai apa ini? Nisabnya. Barakallahu'alaikum. Ya. Berapa nisabnya? Pertanyaan tadi. 5 wasak. Ya. Baik. Jelas ya? Baik, paham? Yakfi insyaallah. Nah, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yassallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.